Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mualah. Amma ba'd. Faedah As-sadisah, entahina. Baik, faedatun kharijiyah, faedah yang lepas. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amma du'aul imam wal ma'mumin jami'an aqibas salah falam yunqal hadha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaf'aluhu fi aqabis salawatil maktubat kama kana yaf'alul adhkar al ma'thurah 'anhu wa man istahabbahu min al 'ulama' al mutaakhirin fi adbaris salawati falaysa ma'ahum fi dhalika sunnah illa mujarrad kauni ad-du'a mashru'an wa huwa 'aqib as-salawati yakunu aqrab ila al-ijabah wa hadha alladhi dhakaruhu qad i'tabarahu ash-shari' fi sulb as-salah fad-du'a fi akhiriha qabla al-khuruj minha mashru'un مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين والمصلي يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه انتهى ملخصا. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun doanya imam dan makmumin seluruhnya aqibas shalah setelah salat, falam yunqal hadza 'anil nabi, maka yang demikian tidak dinukil dari Nabi SAW. Tidak dinukil dari beliau annahu yaf'aluhu fi aqabis shalawat, tidak dinukil bahwa Nabi SAW melakukannya setelah salat-salat yang wajib, tidak ada. Kama kana yaf'alul adhkarul ma'thurah, tidak seperti yang dibacakan dari zikir-zikir yang ma'thur, yang diriwayatkan. Illa mujarrad kaunud du'a masyru'an. Tidak ada dalilnya, kecuali sekadar bahwa doa itu disyariatkan. Iya, doanya memang disyariatkan. Tetapi ditempatkan setelah sholat, itu tidak ada. Tidak ada dalilnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak seperti azkar al-ma'thurah. Azkar al-ma'thurah, walaupun di dalamnya mengandung doa, tetapi itu adalah perkara yang baku. Maknanya baku, tauqifi. Jadi seperti itu, apa adanya, diajarkan oleh Nabi setelah sholat. Apa itu? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Kemudian, zikir tasbih, tahmid, dan enam. Tasbih, takbir, dan tahmid. 33 kali. Dan yang berkaitan dengan itu, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلى آخره. Selain itu, tidak ada. Contohnya Rasulullah SAW berdoa, apalagi sampai mengangkat tangan, tidak ada. Walhamdulillah. Artinya, barakallahu fikum, sudah ada kejelasan dari Nabi SAW, dikir-dikir ba'da salah. وَمَنْ إِسْتَحَبَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Adapun yang menganggap baik, menganggap mustahab dari ulama yang belakangan, bukan ulama yang terdahulu, ulama belakangan. Fi adbaris salawat, di belakang salat, artinya setelah salat, falaisa ma'ahum fi dzalika sunnah, maka itu tidak ada bersama mereka satu sunnah pun. Enggak ada dalil. Enggak ada sunnah. Illa mujarrad kauni du'a masyru'an, kecuali sekadar doa itu emang disyariatkan. Tapi enggak ada dalil kalau dikerjakannya setelah salat. Wa huwa 'aqiba as-salawati yakunu aqrab ila al-ijabah. Adapun kalau dia di belakang salat, artinya di dalam salat tapi di belakang, maka dia aqrab ila al-ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan. Assalamualaikum. Agak bingung karena kalimatnya hampir sama, aqib dengan aqib. Perhatikan yang di awal tadi. Aqibas salah. Sedangkan yang ini aqibas salah. Enam. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ قَدْ اِعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي صُلْبِ الصَّلَةِ. Adapun yang mereka sebutkan tentang Rasulullah SAW berdoa di belakang salat, di belakang salat, di belakang salat, maka semuanya yang dimaksud adalah di dalam salat yang belakangnya. Tapi di dalam salat. فِي صُلْبِ الصَّلَةِ. Sulb di tengah-tengahnya, di intinya. Maksudnya di dalam salat. فَالدُعَاءُ فِي آخِرِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ. Maka tempatnya doa adalah فِي آخِرِهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ. فِي آخِرِ الصَّلَةِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَةِ. Di akhir salat, tapi sebelum keluar dari salat. Ini jawaban bagi mereka yang mempertanyakan, apa dalilnya kalau doa itu di belakang salat, di sujud terakhir, di tasyahud terakhir. Ini dalilnya. Karena disebutkan aqibas salawat atau fi duburis salah, di belakang salat, di belakang tetapi masih di dalam salat. Di belakang tapi masih di dalam salat. Paham? Baik. Maka itu masyru'un masnun. Disyariatkan dan disunnahkan. Bisunnatil mutawatirah, dengan sunnah yang mutawatirah. Bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wal musalli yunaji rabbahu. Orang yang salat sedang bermunajat kepada Rabbnya. Apa munajat? Apa terjemahan yang pas? Apa munajat? Apa bahasa Indonesianya? Hah? Nggak ada yang tahu? Nah, berbisik. Anta? Apa lagi? Hanya berbisik? Baik, kalimat naja yunaji mengandung makna berbisik. Lalu pertanyaannya, apakah rame-rame atau khusus? Khusus. Pertanyaan ketiga, apakah dalam keadaan satu arah atau dua arah? Munajat. Satu arah saja yang ngomong atau saling? Satu arah. Munajat itu dua arah. Sehingga ada yang menerjemahkannya dialog. Dialog khusus. Sedang berbisik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah juga menjawab. Hamadani abdi. Malik yaumiddin. Majadani abdi. Kemudian. Enam. Sampai ketika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada li wali abdi. Wali abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia suka. Wa hada li abdi. Ini adalah untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al. Ikhwan ibn a'azakumullah. Munajat. Mengandung makna dialog, berbisik, berbicara secara khusus dengan Allah Taala, maka tentunya seorang yang dalam keadaan seperti itu sangat pantas dan sangat pas kalau saat itu meminta, ya Allah aku meminta, faghfirli, sangat pas. Beda dengan setelah pulang dari dialog. Kenapa pulang? Karena kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi kepada yang hadir. Itu apa itu? Khuruj minas salah. Selesai dari munajat. Selesai munajat, ya Allah aku minta. Lu tadi ketika munajat enggak minta. Taib, idan ayyuhuma ansab ba'da salah au fis salah. Fisalah. Tapi bagaimana mengakurkan antara hadis yang menyatakan fi duburi kulli shalah, di belakang salat, dengan hadis yang menyatakan di dalam salat? Enggak pertentangan. Fi duburi kulli shalah itu masih di dalam salat, tapi yang belakangnya. Di belakang, di dalam salat, tapi yang belakangnya. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam rahimahullah. Hadza alladzi dzakaruhu, yang mereka sebut tadi tentang doanya Rasulullah SAW di belakang salawat, i'tabarahu syari', dianggap oleh syariat ini fi sulbis shalah, di dalam salat. Fad'u'u fi akhiriha qabla al-khuruj, maka doa itulah di akhir salat sebelum keluar dari salat. Minha masyru'un masnunun bis sunnah, maka doa tersebut di dalam salat tapi di belakangnya, atau di belakang salat tetapi belum keluar dari salat, itu masyru' masnun bisunnatil mutawatirah wa biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wal musalli yunaji rabbahu, orang yang salat sedang bermunajat, sedang berbisik, sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'u'a hina idzin munasib, maka kalau berdoa di saat itu cocok. Lihalihi, munasib, sesuai dengan keadaannya. Amma idan sarafa ilan nas, adapun kalau sudah berpaling pada manusia, kepala sudah ditengokkan ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang berarti sudah berbicara dengan manusia, karena assalamualaikum itu kepada manusia dan malaikat dan yang hadir di situ, berarti sudah muqbilun ala nas. Tadinya munajat kepada Allah, tidak boleh ada pembicaraan manusia, sekarang sudah insarafa ila nas. Falaysa mautinu munajatin lahu wa du'a, maka saat itu bukan lagi tempat munajat, tempat berdialog, berdiskusi, berdialog dan berbicara, bermunajat, berbisik kepada Allah. Bukan lagi tempat berbisik kepada Allah Ta'ala. Wa du'a, wa innama huwa mautinu dzikrin lahu. Maka saat itu sudah saat, tempat untuk berzikir, menyanjungnya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sehingga dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku tahu berakhirnya salat bisautit takbir, dengan suara takbir mereka. Dalam riwayat, dengan suara dikir mereka. Faidatun ukhra, faidah lain. Bina'an ala ma rajjaha min adami masyru'iyyati du'a ba'da salami minas salah, yadhar adamu masyru'iyyati raf'il yadain. Dibangun di atas apa yang telah rajih, bahwasanya tidak disyariatkan untuk berdoa setelah salat. Dibangun di atas apa yang telah rajih, bahwa tidak disyariatkan berdoa setelah salat, ba'da salam. Maka dibangun di atasnya, tampak di atasnya, adamu masyru'iyyati raf'il yadain, berarti tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Fi hadzal mautin, di tempat tersebut. Amma raf'ul yadaini fi du'ai fi mawatin ukhra, adapun mengangkat kedua tangan di dalam berdoa, fi mawatin ukhra, di tempat-tempat lain, fahuwa mimma ja'at bihil akhbar, maka itu perkara yang datang riwayat-riwayat tentangnya, yang disyariatkan doa mengangkat tangan. Allah malu atas orang yang mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifran. Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Jangan sampai kedua tangannya turun dalam keadaan nol, tidak mendapatkan permintaannya. Allah memiliki sifat haya. Wal ahadits sahihah, dan dalam hadis-hadis yang sahih, rafa'a yadayhi hatta yadhhar bayadu ibtayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai tampak putihnya ketiak beliau. Wa rafa'a yadayhi ila sama', mengangkat tangannya ke langit. Atau riwayat tentang seorang musafir, as'atha aghbara, yutilu safar, as'atha aghbara. Rafa'a yadayhi ila sama', wa yaqulu ya rabbi ya rabbi. Itu juga disebutkan yarfa' yadayhi ila sama. Dan banyak lagi riwayat-riwayat tentang sunnahnya mengangkat kedua tangan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma raf'un nabi sallallahu yadayhi fid du'a faqad jaa'a fihi ahaditsu katsirah sahihah. Adapun mengangkat tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kedua tangan beliau dalam doa, maka telah datang dalam ahaditsu katsirah, dalam banyak hadis yang sahih. Wa qad dzakara al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari, ta'ifatan min ahadits, sekelompok dari hadis-hadis tentang raf'ul yadain 'inda ad-du'a, tentang disunnahkannya mengangkat kedua tangan dalam berdoa, dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Wa qala Sana'ani, berkata Sana'ani, warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan minhu raf'al yadaini fil istisqa. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan beliau, naam, mengangkat kedua tangannya ketika meminta hujan. Wa fil haji, dan ketika haji, hingga jatuh selendang beliau, atau sungguhnya bukan selendang, ya ini baju luar beliau. Wa fi ghairi dalik, dan lain-lainnya. Wa hadith innallaha yastahi an yarfa'al 'abd yadayhi ilayhi fayaruddahuma khaibataini. Sungguhnya Allah malu atas seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, fayaruddahuma khaibataini. Atau dalam riwayat fayaruddahuma sifran. Allah malu terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikan tangannya turun dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Fa masyru'iyyatu raf'il yadaini 'inda du'a thabitatun bila syak. Maka sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa thabitatun bila syak. Thabit, kokoh riwayatnya tanpa ada keraguan. Fa'alaikum an taktubu al-ahadith fi raf'il yadain. Naam. Aqal syai' 10 ahadith. Aqal syai', bisa lebih. Tapi sementara ini, yang sudah sebutkan berapa? Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Kedua, orang yang safar, yarfa' yadayhi ila sama. Yang ketiga, dalam haji. Yang keempat, istisqa. Yang kelima, ketika perang Badr, sampai Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Beliau terus berdoa dalam keadaan mengangkat tangannya. Apa lagi? Enam. Barakallahu fikum. Babul witir insyaallah fi darsil qadim. Amma ba'da salam fala yarfa' yadayh. Itu kesimpulannya, jangan lupa. Kalau sunnahnya mengangkat tangan ketika doa, selesai. Itu sudah muttafaq alaihi, thabitatun bila syak. Thabitatun bila syak. Tetapi ba'da salah, dah ada riwayatnya. Enggak ada contohnya. Adapun dalam hadis-hadis tadi, di luar sholat ada. Bahkan termasuk asar-asar dari sahabat dalam masalah kunut. Karena kunut riwayatnya sampai pada para sahabat saja. Mereka kanu yarfa'una aydiyahum. Mereka dulu mengangkat tangan-tangan mereka. Idan, kesimpulannya bahwa yang namanya doa ada dua macam. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. In kana mutlaqan atau in kana muqayyadan, kalau terkait dengan ibadah tertentu, maka lihat contohnya. Apakah dalam ibadah tersebut Rasulullah SAW mengangkat tangannya atau tidak mengangkat tangannya? Kalau Rasulullah SAW dalam ibadah tersebut mengangkat tangannya, kita mengangkat. Kalau tidak, ya tidak. Tetapi kalau mutlaqan, doa lepas, enggak berkait dengan ibadah apapun, kamu ingin berdoa, maka disunahkan untuk mengangkat tangannya. mutlak wa muqayyad. Amma mutlak mashru' raf' al-yadain. Mashru' raf' al-yadain. Wa amma muqayyad tergantung. Muqayyad bi ibadah. Bi'ibadatin ma, berkait dengan ibadah tertentu. Maka ittiba. Kalau dalam ibadah tersebut Rasulullah mengangkat, kita mengangkat. Kalau tidak, ya tidak. Misalnya ibadah salat, beliau zikir-zikirnya mengandung doa. Astagfirullah mengandung doa. Kalimat dalam zikirnya mengandung doa. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya. Dan tidak diriwayatkan. Maka kita pun tidak mengangkat tangan. Karena ini berkait dengan ibadah tertentu. Maka harus kita mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian lihat aku salat. Tetapi kalau mutlakan pengen doa gitu saja, enggak berkait dengan apa-apa. Maka disunahkan mengangkat tangan bila syad thabitatun masyru'ah. Apakah disunahkan mengangkat tangan bagi khatib ketika berkhutbah? Jayid. Mutlak atau muqayyad? Hah? Muqayyad. Panandur kaifa riwayah. Apakah ada riwayat beliau mengangkat tangan atau tidak? Kalau ada, cukup. Berarti disunahkan mengangkat tangan. Ada apa enggak ada? Doa Rasulullah SAW istisqa itu di dalam khutbah Jumat diantaranya. Ada yang khusus dalam salat istisqa? Ada dalam salat Jumat ketika datang seorang Rasulullah sedang berkhutbah, karena badui biasa demikian enggak mengerti aturan, Rasulullah sedang berkhutbah dihentikan. Ya Rasulullah halaka al-hars wan nasl, binasa semua, binatang ternak hancur ini. Kenapa? Kekeringan. Ya Rasulullah sedang berdoa. Mengangkat tangannya ke langit. Kemudian tiba-tiba saat itu juga datang awan katirs seperti tameng dari kejauhan. Semakin dekat, hujan. Jumat berikutnya, itu hujan terus. Hujan lagi. Jumat berikutnya, orang itu datang lagi. Ya Rasulullah. Binasa kami, hancur kami. Semua mati, sawah ladang hancur. Kenapa? Terlalu banyak hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa lagi. Mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Allah, hawalaina wala alaina. Hawalaina wala alaina. Taib antum tatlubun. Cari riwayatnya di dalam yang 10 tadi. Yang 10 tadi, kamu cari adakah beliau mengangkat tangan dalam khutbah Jumat. Kalau ada, berarti disunahkan. Kalau tidak ada, jangan mengangkat tangan dalam khutbah Jumat. Fa antum tuftuna ala anfusikum. Kalian sendiri berfatwa untuk kalian. Jayid. Enam. Nantakil ila dars. Tauhid.